Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad din kullih wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا أما بعد إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعًا إن شاء الله pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita membaca kitab Zamur Riya wa Ahlih yang ditulis ataupun disusun oleh Syekh Abdul Abbas Yasin bin Ali Al-Hawshabi Al-Adni rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Pada pertemuan terakhir kita telah masuk pada Al-Faslus Tsani Asyar. Fasal yang ketiga belas, fasal yang ke-12 tentang hukmu man ya'malu ta'ah sirran thumma yutni'ullahu an-nasa 'alaiha fayafrahu bidzalika wa yusarru. Hukum seorang yang mengamalkan ketaatan dalam keadaan sir, dalam keadaan sembunyi-sembunyi, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan atas amalan tersebut di tengah-tengah manusia sehingga dia pun senang terhadap apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tampakkan dari amalan dia yang dia kerjakan secara sembunyi-sembunyi. Nah, telah kita sebutkan bahwasannya terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang permasalahan ini. Disebutkan oleh beliau al-qaulul awwal anna hadza riya, bahwasannya ini termasuk dari riya. Dan beliau di sini menukil ucapan dari al-imam Sahal bin Abdullah At-Tustari radhiyallahu anhu yang dibawakan oleh al-imamul Qurtubi di dalam tafsirnya. Ya, yang mana beliau mengatakan di poin yang ketiga, dakhala fil amali bil ikhlas, ya, dakhala fil amali bil ikhlas wa kharaja bihi lillah fa'urifa bidzalika wa mudiha 'alaih wa sakana ila madhihim wa hadha riya'u alladzi nahallahu anhu. Nah, Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari radhiyallahu anhu atau rahimahullah menyebutkan riya itu ada tiga sisi. Kemudian beliau sebutkan poin pertama, poin kedua, dan poin yang ketiga beliau sebutkan seorang yang masuk di dalam suatu amalan dalam keadaan ikhlas, kemudian dia pun keluar dari amalan tersebut dalam keadaan ikhlas karena Allah, kemudian dia dipuji, mendapatkan pujian atas amalan tersebut. Wasakana ila madhihim, sehingga dia pun merasa tenang, merasa senang dengan pujian yang diberikan kepadanya. Maka kata Sahal bin Abdullah, wa hadzal riya alladzi nahallahu anhu, ini termasuk riya yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala darinya. Ini pendapat yang pertama, bahwasanya seorang yang beramal sembunyi-sembunyi, ikhlas karena Allah, dia pun selesai melakukan amalan dalam keadaan ikhlas, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan amalannya, dia pun senang. Maka ini termasuk riya menurut pendapat yang pertama. Al-qaulu tsani, kemudian pendapat yang kedua, anna hadza la yadurruhu wa laysa huwa riyaun, bahwasannya ini tidak memudaratkannya dan bukan termasuk daripada riya. Bukan termasuk dari riya. Nah, dan dibawakan ucapan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah di dalam kitab Tahdzibul Atsar, kata beliau, wala yuziluhu ay al-amal an hukmihi ijabul mar'i bittila'il ibadi alaih ba'da taqaddihi wa mudhihi ala ma nadabahu Allahu ilaihi khalian mimma nahahu anhu wa karihahu lahu wala sururuhu bidzalik. Kata Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, dan yang demikian itu tidak bisa menghilangkan amalannya. Ya, maksudnya seorang yang senang terhadap pujian atas amalan yang telah dia amalkan, setelah dia ikhlas melakukannya, maka kata beliau yang demikian tidak menghilangkan amalannya dari hukum asalnya. Hukum asalnya amalan tersebut diterima. Ya, ijabul mar'i bittila'il ibad. Rasa senang seorang terhadap perhatian, ya, atau pengetahuan para hamba atas amalannya, itu tidak membatalkan apa yang telah dia amalkan. Ba'da taqaddihi, setelah dia selesai menunaikan amalan tersebut. Wa mudhihi, dan dia pun telah berlalu, ya, melakukan amalan tersebut. Alama nadabahu Allahu ilaih, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sunahkan kepadanya. Khalian mimma nahau anhu, yang kosong dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala darinya. Nah, wa karihahu lahu, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala benci darinya. Wala sururuhu bidzalik, tidak pula kesenangan dia terhadap perkara tersebut. Jadi maksudnya, kalau seorang sudah beramal, ikhlas dia beramal, selesai dia melakukan amalan tersebut, ya, apa yang terjadi setelah itu, ya sudah. Ya. Dia dipuji, mendapatkan pujian, kemudian senang, maka itu tidak serta-merta bisa menghilangkan ataupun menggugurkan amalannya. Karena dia melakukan amalannya ikhlas dan telah selesai. Nah, qala Ibnu Rajab fi Jami'il Ulum, berkata Imam Ibnu Rajab di dalam kitab Jami'il Ulum wa Hikam, kata beliau, wa fi hadzal ma'na jaa hadits Abi Dzar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tentang ini sebagaimana makna yang datang dari hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu su'ila 'anil rajul ya'malul 'amala lillahi minal khair wa yahmaduhu an-nasu 'alaihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ditanya tentang seseorang yang mengamalkan amalan kebaikan untuk Allah Subhanahu wa taala, wa yahmaduhu an-nas 'alaihi, dan manusia pun memuji atas amalan tersebut. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tilka ajilu busyral mukmin. Itu adalah kabar gembira bagi seorang mukmin yang disegerakan. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang demikian itu merupakan, ya, busyra ajil. Kabar gembira yang disegerakan. Nah, kharajahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Wa qala Ibnu Hibban radhiyallahu an atau rahimahullah, dan berkata Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullah di dalam sahihnya, beliau mengatakan, dzikrul khabari mudhhib qaula man za'ama anna madhhan nasil mar'i 'ala ta'ati wa sururihi bihi dharbun minar riya. Beliau membuat suatu judul, ya, satu judul di dalam kitab sahih beliau, ya, ini sahih Ibnu Hibban, ya, memberi judul terhadap hadis yang kita bacakan tadi, Beliau beri judul Zikrul Khobar Al-Mubhit, penyebutan khobar yang mematahkan, ya, yang memotong ucapan orang-orang yang menganggap bahwasanya pujian manusia terhadap seseorang atas ketaatannya dan kesenangannya itu termasuk riya. Ya, ini bantahan. Hadis ini dijadikan bantahan oleh Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullah untuk membantah pendapat yang pertama. Ya, yang mengatakan itu termasuk riya. Wa qala Al-Izz Ibnu Abdissalam rahimahullah fi maqasidir riayah, dan berkata Al-Izz Ibnu Abdissalam, ya, di dalam kitab Maqasidir Riayah halaman yang ke-85 beliau menyebutkan faslun fi man yakhlusul amala fi sir fayuttali'u alaih fayu'jibuhu dhalik. Fasal tentang orang yang ikhlas di dalam beramal ketika sembunyi-sembunyi, fayuttali'u alaih, kemudian ditampakkan amalan tersebut, fayu'jibuhu dhalik, kemudian dia pun merasa senang. Nah, ini fasal yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Izz Ibnu Abi Salam rahimahullah. Beliau mengatakan man akhlasal amala lillahi sirran fattuli alaih fa afrahahu dhalika wa ajabahu falahu ahwal. Barang siapa yang ikhlas beramal karena Allah dalam keadaan sembunyi-sembunyi, fattuli'a alaih, kemudian ditampakkan amalan tersebut, ya, ditampakkan, fa'afrahuhu dhalik, kemudian dia pun merasa senang terhadap perkara tersebut, wa'ajabahu, dia pun merasa bangga, falahu ahwal, maka ada beberapa keadaan, ya, ada beberapa keadaan, kata Al-Imam Al-Izz Ibnu Abi Salam rahimahullah. Ihdahunna, yang pertama, an yafraha bidzalik li'anna Allah azza wa jalla satara masawi'ahu. Dia merasa senang terhadap perkara tersebut dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah menutup kejelekan-kejelekannya. Jadi senangnya dia karena Allah Subhanahu wa taala menutup aibnya. Wa azhara mahasinahu, dan menampakkan kebaikan-kebaikannya. Wala yafrahu bisabab ittila'in nasi 'ala dzalik, dan dia tidak senang disebabkan karena manusia melihat amalan tersebut. Jadi bukan dia senang karena manusia melihat amalannya, bukan itu. Ya. Tapi dia senang karena dia merasa Allah Subhanahu wa taala telah menutupi aib saya. Allah Subhanahu wa taala telah menampakkan kebaikan saya. Dia merasa senang karena perkara itu. Bukan senang karena manusia, semata-mata manusia melihat amalannya. Kata beliau, fahadha fariha bi'in'amillahi alaih wa ihsanihi ilaih. Maka yang seperti ini adalah kesenangan, ya, senang karena kenikmatan Allah Subhanahu wa taala atasnya dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala atasnya. Jadi senang karena dia merasa ini kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Yurjalahu al-ajra 'ala dzalik. Diharapkan baginya pahala atas perkara tersebut. Nah, dia pun mendapat pahala. Rasa senang yang dia rasakan tersebut itu diharapkan akan mendatangkan pahala berikutnya. Wa qad yarju an yasturallahu 'alaihi dzunubahu fil akhirah kama sataraha fid dunya fayakunu muhsinan lidh-dhanni bi rabbih. Dan terkadang dia mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa-dosanya di akhirah sebagaimana dia menutupi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menutupi dosanya di dunia, sehingga dia pun menjadi orang yang berhusnudzon terhadap Rabb-nya. Wa qad qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku sesuai dengan persangkaan hamba-hambaku kepadaku. Nah, maka ini termasuk bentuk husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah seorang hamba hendaknya. ya, dia merasa senang karena aibnya ditutupi, ya. Menutupi aib ini wajib, tidak diperbolehkan seorang membongkar aib-aib pribadinya, ya, apalagi aib orang lain, tidak boleh. Setelah Allah Subhanahu Wa Taala menutupi aib-aib tersebut, tidak boleh dia menampakkannya. Nah, as-saniyah yang kedua, keadaan yang kedua, an yusarra kauni annan nasa ittala'u alaih fa'ata'u allaha fihi bi ihsanil dhanni bih fayakunu sururuhu bi kaunihim ata'u allaha ta'ala fih. Yang kedua, seorang merasa senang bahwasanya manusia melihat amalannya, fa'ata'u allaha fihi, maka mereka pun ya mentaati Allah Subhanahu wa taala dengannya karena berhusnudzon kepada dia, ya. Fayakunu sururuhu, sehingga kesenangannya tersebut itu dikarenakan orang-orang taat kepada Allah atas amalan-amalannya. Fahada sururun minhu lil muslimin, maka kesenangan ini, ya, yang muncul dari dirinya itu kesenangan karena dia melihat kaum muslimin taat kepada Allah Subhanahu wa taala bi ta'atillahi subhanahu wa ta'ala fih, dengan mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala atas amalannya tersebut. Nah, maksudnya apa? Maksudnya dia senang ketika orang-orang melihat amalannya, sehingga orang-orang pun berhusnudzon kepada dirinya. Husnudzon orang lain kepada dirinya itu ketaatan kepada Allah, dia pun senang karena menganggap, ya, ketika orang lain husnudzon kepada dirinya, ya, itu adalah suatu bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Karena kita diperintahkan untuk menjauhi perkara-perkara yang bisa menimbulkan suudzon orang lain. Ya. Dilarang kita melakukan perkara-perkara ataupun mendekati perkara-perkara yang itu bisa menimbulkan tuham, menimbulkan persangkaan-persangkaan buruk, ya. Walaupun kita mungkin tidak melakukan perbuatan buruk, tapi kita diperintahkan untuk menjauhi hal-hal yang membuat orang itu berprasangka buruk kepada kita. Nah, hati-hati. Nah, sehingga kita dilarang untuk duduk, ya, misalnya ngobrol dengan orang-orang menyimpang, karena dengan itu orang akan melihat kita, wah, ini ngobrol dia sama si Fulan misalnya, padahal si Fulan orang sesat, ya, manhajnya menyimpang. Nah, padahal mungkin dia ketemu nggak sengaja, terjadi obrolan ringan. Nah, ini, ya, kita diperintahkan untuk menghindari hal-hal yang seperti itu. Kalau toh kita, ya, mau tidak mau terjatuh ke dalam perkara tersebut, maka kita harus menjelaskan, ya, menjelaskan kepada orang. Misalnya ada orang lewat, kita sedang melakukan perkara yang itu dianggap bisa menimbulkan suudzon, buruk sangka, ya, maka kita jelaskan, tadi nggak sengaja misalnya, ya, atau dia adalah saudara saya misalnya. Seorang ngobrol misalnya dengan akhwat, ya, di jalan. Nah, yang orang lain enggak tahu kalau akhwat tersebut adalah mahramnya misalnya. Maka dia jelaskan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika di malam hari sedang berjalan mengantarkan istri beliau Sofiyah ke rumah di malam hari. Ada dua orang sahabat yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mereka tergopoh-gopoh. Ya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala rislikuma." Ya. Pelan-pelan kalian. Ya, innaha Sofiyah, ini Sofiyah. Bukan siapa-siapa, Sofiyah. Nah, Rasul langsung menepis tuduhan buruk. Nah, seperti itu, ya. Jadi kita diperintahkan. Nah, kita diperintahkan untuk menepis perkara-perkara yang itu bisa membuat orang lain berburuk sangka kepada kita. Ya. Misalnya kita punya uzur. Ya, ada uzur. Seorang misalnya kita lewat saling berpapasan kepada orang, ya. Kok enggak negur ini orang ini misalnya? Kok enggak negur saya dia misalnya? Maka sebaiknya kita memberikan uzur, afwan tadi ana enggak sempat singgah misalnya ke rumah antum. Ya, padahal lewat di rumahnya, kok enggak nyamperi misalnya. Ya, kita langsung memberikan uzur, afwan tadi ana terburu-buru misalnya. Seperti itu. Sehingga tidak menimbulkan su'udzon. Baik. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, as-salisah an yattali'u 'alaihi fayaqtadu bihi fayusarru bikaunihim iktadu bihi wa bi anna Allah ta'ala ja'ala ta'atahu bisababil iktida'i bihi fa ahsin bihi min surur. Yang ketiga, an yattali'u 'alaihi, orang-orang melihat amalannya, fayaqtadu bihi, sehingga orang lain pun mengikuti dia atas amalan ketaatan tersebut. Fayasurru atau fayusarru bikaunihim iktadu bihi, maka dia pun senang karena orang-orang meneladani dia, mengikuti, mencontoh dia. Wa bi anna Allah ta'ala ja'ala ta'atahu bisababil iktida'i bihi, dan dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ketaatan kepadanya disebabkan orang-orang mengikuti dirinya. Maka kata Al-Imam Al-Izz Ibnu Abi Salam, kata beliau, fa ahsin bihi min surur. Betapa bagusnya kesenangan yang seperti ini. Ya. Senang kita ketika kita dijadikan teladan. Ya. Dijadikan contoh yang baik. Ya, tentunya kita merasa senang. Ya, kalau kita dijadikan sebagai teladan yang baik, contoh yang baik. Apalagi misalnya dijadikan buah bibir orang-orang, tuh tiru si fulan misalnya, rajin belajarnya. Nah, ya, bergaul sama si fulan. Ya, kalau santri misalnya sama si fulan. Nah, dia rajin belajar, rajin menghafal. Jangan dekat-dekat si fulan. Nah, ini kebalikannya. Ya. Nah, maka fa ahsin bihi min surur. Betapa bagusnya kesenangan yang seperti ini. Waqad amarana Allahu Azza wa Jal an yafraha bi fadlihi wa bi rahmatih. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita untuk kita senang dengan keutamaan dari Allah dan dengan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, katakanlah bifadlillah, dengan keutamaan dari Allah dan dengan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, dengan perkara itulah hendaknya kalian merasa senang. Ya, ketika kita mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita harus merasa senang. Nah, dan boleh untuk kita menampakkan kesenangan, tidak mengapa menceritakan nikmat yang kita dapat. Alhamdulillah saya mendapatkan ini, mendapatkan itu, rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dalam rangka pamer. Tidak mengapa. Fa amma bi ni'mati rabbika fa hadis. Adapun dengan kenikmatan dari Rabbmu, hadis. Ya. Sampaikanlah, tampakkanlah, tidak mengapa. Kita berdapat rezeki misalnya. Ya. Nah, mengajak orang makan misalnya. Nah, ini dianjurkan di dalam agama. Ar-Rabi'ah yang keempat, an yusarra bittila'ih ma'alaih liyu'azzimuhu wa yashkuruhu wa an yanala minhum ma yarjuhu ahlur riya. Nah, ini yang keempat sekarang. Dia merasa senang, ya, karena orang-orang mengetahui amalannya, dia senang, liyu'azzimuhu, dalam rangka supaya orang-orang pun mengagungkan dia, wa yashkuruhu, dan orang-orang pun merasa berterima kasih kepadanya. Wa an yanala minhum ma yarju ahlur riya, dan agar dia mendapatkan dari orang-orang tersebut apa yang diharapkan oleh orang-orang yang riya. Maka ini yang terjadi khilaf di sini, ya. Ini yang terjadi khilaf, poin yang keempat ini khilafnya. Yang pendapat kedua ini mengatakan fala yuhbatu amaluhu bidzalik. Maka tidak gugur amalannya karena perkara tersebut. Nah, ini. Ini syahidnya ya. Kalau pendapat yang pertama tadi mengatakan amalannya gugur karena itu riya. Kalau pendapat kedua tidak gugur amalannya. Li'annahu madha 'alal ikhlas. Karena dia telah melewati amalan tersebut di atas keikhlasan. Walam ya'tsam bihi, dan dia pun tidak berdosa dengannya. Li'anna min tabi'il insani al-maila ila ma yuwafiqu tab'ah. Karena ya, tabiat seseorang itu senang dengan apa yang mencocoki tabiatnya. Ya, senang. Wa nufura mimma yukhalifu tab'ah. Dan seorang menghindar ya, tabiatnya dia akan menghindar dari perkara-perkara yang menyelisihi tabiat dirinya. Wa ma kallafa ahadun an yakhruja an tab'ih. Ada seorang pun yang dibebankan untuk keluar dari tabiatnya. Nah, ini kata beliau. Walakinnahu idza dhahara hubbuhu lidzalika lam ya'man an yakuna khatarat lahu khatratur riya. Akan tetapi, nah ini tanbih. Apabila tampak kesenangan dia terhadap perkara tersebut, ya, terhadap pujian manusia, keinginan untuk disanjung, untuk diagungkan, dimuliakan oleh manusia, tampak kesenangan dia terhadap perkara tersebut, lam ya'man an yakuna khatarat lahu khatratur riya. Maka dia tidak aman kalau dia telah terbetik di dalam dirinya pikiran untuk riya. Artinya apa? Jangan-jangan ketika dia beramal memang riya gitu. Ya. Tapi dia tidak merasakannya. Nah ini. Jadi tidak aman. Ya. Fa khafiyat alaih, dan tersamarkan atasnya. Tersamarkan. Li'anna riya fil 'abid ya, akhfa min dabi bin naml. Karena riya pada diri seorang hamba itu lebih samar daripada jalannya semut, halus, lebih samar. Sehingga ketika seorang ya mendapatkan pujian atas amalannya, dia pun senang, senangnya karena ingin diagungkan, ingin dimuliakan. Ya, maka mungkin ketika dia beramal dia riya tapi tidak terasa. Ya, atau dia tidak menyadarinya. Nah, ini dikhawatirkan. Nah, fa in tuli 'alaihi fi asna'il 'amal fasurra bidzalika li ajlil manzilati 'indan nas faqad ikhtalafa fi. Nah, sekarang adapun apabila ya, diperlihatkan amalannya di tengah dia sedang beramal, fasurra bidzalik, kemudian dia pun senang terhadap hal tersebut, li ajlil manzilati 'indan nas, dalam rangka untuk mencari kedudukan di sisi manusia, faqad ikhtalafa fi, maka para ulama berselisih tentangnya. Wa taraddada syekh fihi, dan syekh itu ragu terhadap perkara ini. Yang dimaksud di sini adalah Al Harith bin Asad Al Muhasibi. Ya, karena di sini yang kita bacakan adalah ucapan Al Izz Ibnu Abi Salam yang beliau mensyarah kitab Riayah karya Al Harith Al Muhasibi rahimahumullahu taala. Nah, thamma ikhtara al-ihbat. Di sana ada yang memilih ya pendapat amalan tersebut gugur. Wa hadza ba'idun, dan ini sangat jauh ya, pendapat yang mengatakan amalan tersebut akan gugur karena dia senang. Idalam yura'i bi baqiyati amali. Pendapat ini jauh apabila dia tidak riya ya di amalan-amalannya yang lain, di sisa-sisa amalannya yang lain. Fa inna mujarradal hubbi litila'in nasi mailut tab'i la ma'siyata fih. Karena semata-mata senang untuk dilihat manusia itu merupakan mailut tab'i, sesuatu yang memang tabiat. Nah, kecondongan yang sifatnya tabiat. La ma'siyata fih. Itu tidak ada kemaksiatan, tidak teranggap maksiat. Ya, namanya manusia ya, tabiatnya pasti senang kalau dipuji, tidak senang kalau dicela, ya kan? Itu tabiat. Enggak ada orang yang senang dicela, enggak ada. Kalau ada orang yang senang untuk dicela, ya, berarti sudah keluar dari tabiatnya. Tabiat manusia senangnya itu dipuji, disanjung, itu tabiat. Ya. Dan semata-mata tabiat tersebut itu la maksiat fi, itu tidak ada kemaksiatan, tidak kemaksiatan padanya. Ya, bagaimana manusia senang terhadap harta, ya kan? Tabiat. Sekedar tabiat tidak ada masalah. Nah, fa kaifa tuhbitu ta'ata bima la maksiat fi? Maka bagaimana yang demikian bisa membatalkan, bisa menggugurkan ketaatan dengan apa yang tidak mengandung kemaksiatan padanya? Ini maksud beliau, ya semata-mata dia senang terhadap pujian manusia, ya. Bagaimana itu bisa menggugurkan amalannya? Walau ma qalbul insani fi shalah, walau ma la qalbul insani fi shalah, awis saum awil hajj ila syai'in minal ma'asi, lam tubtilu ibadatuhu bidzalik. Kemudian beliau di sini mengkiaskan, ya, memberi contoh. Seandainya, ya, hati seseorang itu condong ketika dia sholat atau ketika dia puasa atau ketika dia haji, hatinya condong untuk melakukan perbuatan maksiat. Ya, lam tubtilu ibadatuhu bidzalik. Maka tidak batal ibadah tersebut karena kecondongannya. Seorang puasa nih misalnya, lihat makanan, ya, pengen, ngiler, ya, apakah batal puasanya? Tidak batal. Nah, famal farku baina hada wa bainal maili ila riya, maka apa bedanya antara ini dan antara kecondongan terhadap riya? Nah, ini beliau mengkiaskan, ya. Baik, ini pendapat yang kedua yang mengatakan seorang yang senang terhadap pengetahuan manusia atas amalannya dan dia pun merasa senang terhadap hal tersebut karena ingin disanjung atau karena ingin dimuliakan oleh manusia, semata-mata perkara tersebut itu tidak membatalkan amalannya. Al-Qaulu Salis, kemudian pendapat yang ketiga, manfasala fil mas'alah. Sekarang pendapat ketiga merinci. Qala Ibnu Muflih rahimahullah, berkata Imam Ibnu Muflih rahimahullah fil adab syar'iyyah, di dalam kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah, beliau menukilkan ucapan Ibnu Jauzi rahimahullahu taala. Qala Ibnu Jauzi, in kana qasduhu ikhfa'it ta'ati wal ikhlasi lillahi azza wa jal, walakinahu lamma attala 'alaihi al-khalqu 'alima anna Allah atla'ahum wa azhara al-jamila min ahwalihi fasurra bi husni sani'illahi 'azza wa jalla wa nadharihi lahu wa lutfihi bihi haitsu kana yasturu at-ta'ata wal ma'siyata fa azhara Allahu 'alaihi at-ta'ah wa satara al-ma'siyah fayakunu farhuhu bidzalika la bihamdin nas wa qiyamil manzilati fi qulubihim aw yastadillu bi idharillahil jamil wa satril qabih alaihi fid dunya annahu kadzalika yaf'alu bihi fil akhirah. Nah, kata Ibnu Jauzi, apabila tujuan dia menyembunyikan ketaatan dan ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ketika orang-orang melihat amalannya, dia pun mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan dan menampakkan kebaikan dari keadaannya, fasurra bi husni sani'illah azza wajal. Maka dia pun senang terhadap kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Wa nadharihi lahu wa lutfihi, dan dia pun senang karena Allah Subhanahu wa taala memperhatikan dia dan kelembutan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Haitsu kana yastur ta'ah wal ma'siyah, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menyembunyikan ketaatan dan kemaksiatan, maka Allah Subhanahu wa taala pun menampakkan ketaatan dan menyembunyikan kemaksiatannya. Sehingga kesenangan dia itu didasari perkara tersebut. Ya. Didasari karena kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. La bihamdinnas, bukan karena pujian manusia. Nah, sama dengan yang sebelumnya tadi. Wa qiyamil manzilati fi qulubihim, dan bukan dalam rangka untuk mendapatkan kedudukan di hati-hati manusia. Au yastadillu bi idharillahil jamil wa satril qabihi alaihi fid dunya annahu kadzalika yaf'alu bihi fil akhirah. Atau dia berdalil ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menampakkan kebaikannya dan menutupi kejelekannya di dunia, demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melakukan perkara tersebut di akhirah. Nah, fa amma in kana farquhu bitila'in nasi 'alaihi liqiyami manzilatihi 'indahum hatta yamdahuhu wa yu'azzimuhu wa yaqdu hawaijahu fa hadza makruhun mazmum. Adapun apabila kesenangan dia ya karena manusia melihat amalannya dalam rangka untuk mendapatkan kedudukan di sisi mereka hingga mereka pun memuji dan mengagungkan dia dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, fa hadza makruhun mazmum, maka yang seperti ini makruh dan tercela, perkara yang dibenci ya dan tercela. Apabila seorang merasa senang dengan pujian manusia dalam rangka untuk mendapatkan kedudukan di tengah-tengah mereka. Fa in qila, apabila dia mengatakan fa ma wajhu hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, apa sisi dari hadis Abu Hurairah, yakni apa sisi penjelasan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala rajulun ya Abu Hurairah mengatakan, qala rajulun, seorang mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ar-rajulu ya'malu al-amala fayusirruhu fa idza uttuli alaihi a'jabahu. Wahai Rasulullah, ada seorang yang mengamalkan suatu amalan, fayusirruhu, dia pun menyembunyikan amalan tersebut, maka apabila diperlihatkan ya amalan tersebut, manusia melihat amalannya, a'jabahu, dia pun merasa bangga. Nah, bagaimana keadaan orang yang seperti ini? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lahu ajron, dia mendapatkan dua pahala, ajrus sir, pahala sembunyi-sembunyi, wa ajrul alaniyah, dan pahala yang dia tampakkan. Ya, ini pahala ketika dia beramal secara sembunyi dan pahala ketika dia menampakkan amalannya. Fal jawab, kata beliau, maka jawaban untuk hadis ini, annahu haditsun dhaifun rawahu Tirmidzi. Ini adalah hadis yang dhaif yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah. Nah, kata Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, wa qad fassarahu ba'dul ulama bi anna ma'nahu bi an yu'jibahu sana'un nasi 'alaihi bil khairi liqauli 'alaihi salam antum syuhada'ullahi fil ard. Dan sebagian para ulama mereka mentafsirkan makna hadis ini ya bahwa orang tersebut itu bangga dengan pujian manusia kepadanya karena kebaikan, berdasarkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antum syuhada'ullahi fil ard, kalian adalah para saksi-saksi Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Nah. Baik. Wa rawahu Muslimun an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala. Dan Al Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dari Abu Dzar, qila ya Rasulullah, dikatakan wahai Rasulullah, ara'aita ar-rajula ya'malul amala minal khairi wa yahmaduhun nasu alaih. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seorang yang mengamalkan amalan kebaikan dan manusia pun memuji atas amalan tersebut? Qala, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tilka ajilu bushra al mu'min. Itu adalah kabar gembira yang disegerakan bagi kaum mukminin. Nah. Fa amma idza ajabahu liya'lam an-nasu minhu al-khair wa yukrimunahu 'alaihi fa hadza riya. Nah. Adapun apabila ya, dia merasa bangga dan senang karena manusia mengetahui amalan kebaikannya, ya, sehingga manusia pun memuliakan dia, maka ini riya. Nah, ini rinciannya ya. Ini rinciannya. Intaha. Demikian ucapan Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala. Qultu, kata Syekh Yasin rahimahullah, aku katakan, qala Tirmidzi ba'da dzikrihil haditsis sabiq, Al-Imam Tirmidzi beliau menyebutkan setelah membawakan hadis yang kita bacakan tadi, hadis antum syuhadaullahi fil ard. Waqad fassara ba'du ahli al-ilmi hadzal hadis, ya, dan para ahli ilmi, kata Imam Tirmidzi, telah menafsirkan hadis ini, idza tuli 'alaihi fa'ajabahu fa innama ma'nahu an yu'jibahu sana'an nasi 'alaihi bil khair. Ya, yaitu apa? Apabila ditampakkan amalan dia sehingga dia pun senang atas perkara tersebut, ya, itu yang dimaksud maknanya hanya dia merasa bangga terhadap pujian manusia karena kebaikan. Liqauli An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini berdasarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, antum syuhada'ullahi fil ard. Kalian adalah para saksi Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Fa yu'jibuhu sana'an nasi 'alaihi li hadza. Maka dia pun merasa senang dengan pujian manusia terhadap perkara ini. Li hadza lamma yarju bi sana'in nasi 'alaihi. Nah, dia tidak senang atau dia tidak mengharapkan pujian manusia atasnya. Artinya pujian itu dia tidak harapkan. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala menampakkan amalannya di tengah manusia sehingga manusia memujinya, dia pun senang karena Allah Subhanahu wa taala. Fa amma idza ajabahu liya'lama an-nasu minhul khaira liyukrima 'ala dzalika wa yu'allimu 'alaihi fa hadza riya. Adapun apabila dia merasa bangga dengan pengetahuan manusia dari kebaikannya dalam rangka agar manusia memuliakannya dan mengagungkan dirinya, fa hadza riya. Maka yang seperti ini riya. Nah, waqala ba'du ahli al-ilm, dan berkata sebagian ahli al-ilm, idza tuli 'alaihi fa'ajabahu raja'an an yu'mala bi'amalihi fayakunu lahu mithlu ujurihim fa hadza lahu madhhabun aidan. Apabila diperlihatkan amalan dia, dia pun senang, ya, dan mengharapkan agar manusia mengamalkan seperti amalannya sehingga dia pun mendapatkan apa yang diamalkan oleh orang lain. Fahada lahu madhhabun aidan. Maka ini adalah salah satu pendapat pula. Nah, baik, kita lanjutkan. Waqala al-Qurtubi fil Mufhim, dan berkata al-Imam al-Qurtubi di dalam kitab al-Mufhim, ya, syarah Sahih Muslim. Naam. Wa qauluhu, ketika beliau menjelaskan tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aita ar-rajula ya'malul 'amala minal khair wa yahmaduhun nasu 'alaihi. Bagaimana pendapatmu wahai Rasul tentang seorang yang mengamalkan amalan kebaikan sehingga manusia pun memuji dia? Ya, ini hadis yang kita bacakan tadi. Kata Al-Qurtubi rahimahullah, yakni yang dimaksud di sini, di dalam hadis ini adalah fir rajuli allazi ya'malu al-'amala salihu khalisan wa la yuridu izhara lin-nas. Wa la yuridu izharahu lin-nas. Yang dimaksud di sini adalah seorang yang mengamalkan amalan soleh, ikhlas, dan dia tidak menginginkan untuk menampakkannya di hadapan manusia. Li'annahu law amilahu liyahmaduhu annas an yaburruhu lakana mura'iyan. Karena apabila dia mengamalkan amalan soleh dalam rangka untuk dipuji manusia dan agar manusia berbuat baik kepadanya, lakana mura'iyan. Yang seperti ini tentunya seorang riya, seorang yang berbuat riya. Wa yakunu dzalikal amalu batilan fasidan, sehingga amalan tersebut menjadi amalan yang batil, yang fasid, amalan yang rusak. Wa inna billahi taala bi lutfihi wa rahmatihi wa karamihi yu'amilul mukhlishina fil a'mal. shadiqina fil aqwal wal ahwali bi anwa'i minal lutfi. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala dengan kelembutannya, dengan rahmatnya, kemuliaannya, ya, memperlakukan orang-orang mukhlis, orang-orang ikhlas dengan amalan-amalan mereka yang jujur di dalam ucapan dan keadaan-keadaan mereka dengan berbagai macam kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Fayakdhifu fil qulubi mahabbatahum. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun, ya, melemparkan, ya, atau meletakkan kecintaan manusia kepada dia. Nah, ini keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yutliqul alsinata bisana'i 'alaihim, dan mengitlakkan, ya, wayutlikul alsinata bisana'i 'alaihim, dan melepaskan lisan-lisan mereka untuk memuji dia, ya, untuk memuji mereka, bisana'i 'alaihim, dengan pujian terhadap mereka. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia memuji dia, liyunawwihu bidzikrihim fil malail a'la liyastaghfiru lahum, agar manusia, ya, menyanjung dia dengan menyebut mereka di tengah-tengah para malaikat yang tinggi, liyastaghfiru lahum, agar, ya, mereka memohonkan ampun untuk mereka, orang-orang yang beramal ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa yansyuru thayyiba dzikrihim fid dunya liyuktada bihim, dan menyebarkan kebaikan penyebutan mereka di dunia untuk dalam rangka supaya mereka dijadikan teladan. Fa ya'dhumu ajrahum, sehingga pahala mereka pun menjadi semakin besar. Wa tartafi'u manazilahum, dan kedudukan mereka pun menjadi semakin tinggi. Liyaj'ala dzalika 'alamata 'ala istiqamati ahwalihim, untuk menjadikan yang demikian sebagai tanda atas keistiqomahan keadaan mereka. Nah. Wa busyra bihusni ma'alihim, dan khabar gembira terhadap tempat kembali mereka. Wa katsira tsawabihim, dan banyaknya pahala mereka. Walidzalika qala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tilka ajilu busyra al-mu'min. Wallahu taala a'lam. Oleh karena itu Rasul mengatakan itu adalah khabar gembira yang disegerakan bagi seorang mukmin. Ya, demikian penjelasan hadis ini. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala dengan keutamaannya menampakkan amalan-amalan soleh yang dilakukan oleh orang-orang soleh di tengah-tengah umat ini, ya, yang pertama supaya manusia mengikuti mereka, yang kedua untuk, ya, agar manusia mendoakan dia, mendoakan orang-orang yang beramal soleh tersebut. Nah, sehingga amalannya pun menjadi atau pahalanya pun semakin besar. Nah, intinya itu adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kalau kita lihat, ya, kita baca biografi para ulama, bagaimana mereka ikhlas di dalam beramal, ya, keikhlasan mereka dalam melakukan amalan-amalan ketaatan itu tertulis di dalam biografi mereka. Ya, apakah mereka sengaja menampakkan amalan tersebut? Tentunya tidak. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala menampakkan keutamaan mereka kepada kita. Bagaimana kisah-kisah para ulama yang di antara mereka disebutkan ada yang sedekah, ya, di setiap malam hari membawa satu karung tepung, ya, untuk dibagi-bagikan di rumah-rumah manusia. Ya. Nah, kalau tidak salah biografinya Ali bin Zainal Abidin, Ali Zainal Abidin rahimahullahu taala, yang beliau bersedekah, ya, di setiap malam dengan membawa karung-karung yang berisi tepung. Karena makanan pokok mereka tepung, ya. Nah, dan itu tidak diketahui manusia. Diketahuinya apa? Ketika beliau telah meninggal, ya, di punggung beliau terdapat bekas, ya, bekas. Nah, ternyata diketahui bahwa yang membawa, yang setiap malam membawa karung-karung yang berisi tepung adalah Ali Zainal Abidin. Tidak diketahui kecuali setelah beliau meninggal. Setelah beliau meninggal baru diketahui, oh ternyata yang selama ini membagi-bagi tepung kepada kita adalah beliau rahimahullah Ali bin Zainal Abidin. Ya. Dan biografi para ulama yang lain. Itu sampai kepada kita, amalan-amalan mereka yang sembunyi-sembunyi ya, sampai kepada mereka dan abadi tercatat di dalam kitab-kitab. Nah ini keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang tentunya mereka tidak menginginkan itu. Tidak menginginkan perkara tersebut. Wa qala An-Nawawi rahimahullah fi syarhi Sahih Muslim, dan berkata Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam syarah Sahih Muslim inda hadis, ketika menjelaskan hadis tadi ya, tilka ajilu busyral mu'min, qala al-ulama, kata Nawawi rahimahullah, berkata para ulama, maknahu, maknanya adalah hadihil busyra al-mu'ajjalah lahu bil khair. Ini adalah khabar gembira yang disegerakan baginya dengan kebaikan. Wa hiya dalilun ala ridallahi ta'ala anhu. Dan ini merupakan dalil atas keridaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, wa mahabbatihi lahu, dan dalil atas kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Fa yuhabbibuhu ilal khalqi. Maka dia pun menjadi dicintai di sisi manusia. Kama sabaqa fil hadis, sebagaimana yang telah lewat di dalam penjelasan hadis. Nah, hadis yang beliau maksud adalah hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna idza ahabballahu al-'abda." Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, nada Jibril. Malaikat Jibril pun menyeru, "Innallaha yuhibbu fulanan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai si fulan. Fa'ahbibhu, maka cintailah dia. Fayuhibbuhu Jibril, maka Jibril pun mencintai dia. Fayunadi Jibril fi ahli sama, maka Jibril pun menyeru kepada penduduk langit, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai fulan, maka cintailah dia. Fayuhibbuhu ahli sama, maka penduduk langit pun mencintai dia. Tsumma yudha'u lahul qabulu fil ard, kemudian Allah Subhanahu wa taala pun ya menjadikan dia diterima ya, mendapat kedudukan di tengah-tengah manusia di permukaan bumi ini. Nah. Tsumma yudha'u lahul qabula fil ard, kemudian diletakkan bagi dia penerimaan di bumi. Maksudnya karena Allah Subhanahu wa taala mencintai dia, sehingga malaikat Jibril pun dan penduduk langit pun mencintai dia, ya, orang-orang soleh tersebut, orang-orang mukhlis, sehingga dia pun diterima di tengah-tengah manusia di muka bumi ini. Nah, ini tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu tanda ya. Tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba ketika hamba tersebut itu diterima di sisi manusia. Ya, diterima di tengah-tengah manusia. Nah, hada kulluhu idza hamidahun nas min ghairi ta'arrudi minhu li hamdihim. Ini semua apabila manusia memuji dia tanpa dia berusaha untuk mencari pujian mereka. Artinya tanpa dia mencari-cari ataupun berusaha untuk mendapatkan pujian manusia. Wa illa fa ta'arrudu mazmum. Apabila tidak demikian, maka tentunya apabila dia sengaja mencari-cari pujian itu tercela. Tercelaan. Ya. Wallahu a'lam bishawab, maka ini fasal yang ke-13 ya atau ke-12. Naam, yang intinya tentang permasalahan ini bahwa ada 3 pendapat disebutkan tadi. Pendapat yang pertama itu termasuk riya. Pendapat yang kedua itu bukan riya. Pendapat yang ketiga dirinci. Ini ya. Dirinci, apabila dia senang terhadap pujian tersebut karena ingin mendapatkan kedudukan manusia, itu termasuk riya. Apabila dia senang karena kebaikan Allah Subhanahu wa taala, itu bukan termasuk dari riya. Ya, bahkan itu kebaikan bagi dia. Nah, ya, mungkin penjelasannya sedikit agak ini ya, berulang-ulang atau mungkin agak muter-muter gitu ya. Nah, bagi yang tidak pegang kitab mungkin kebingungan. Tapi intinya seperti itu, karena di sini Syekh membawakan ucapan-ucapan ulama sehingga terkesan seperti berulang-ulang. Wallahu a'lam bishawab, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafizakumullah.